wa ahabbu ilallah minal mu'minidh dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Fa'in asabaka syai' fala taqul law anni fa'alt, law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha, walakin qul qadarullahi wa ma sya'a fa'al. Fa'inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Walaupun pada kesemuanya yang kuat ataupun yang lemah baik atau ada kebaikan padanya karena imannya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah, harus terhadap segala yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jazan, dan jangan kamu lemah, pasrah, tidak mau berbuat, tidak mau ambil yang baik, yang bermanfaat bagimu. Jangan malas. Jika sesuatu menimpamu, jangan kamu katakan, seandainya aku berbuat begini, niscaya akan begini-begini. Ini akan lain kejadiannya. Kalau saja aku lakukan ini, pasti tidak akan seperti ini. Jangan katakan itu. Tetapi katakan, qadarullahi wa ma sya'a fa'al. Takdir Allah. Ini adalah takdir Allah. Dan segala yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Dan itu yang benar. Lafaz yang lebih tepat seperti Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullah sebutkan. Qadarullahi. Isim mudhaf dan mudhaf ilaih. Qadarullah wa ma sya'a fa'al. Tidak seperti yang sering diucapkan orang, qadarullah wa ma sya'a fa'al alal fi'il. Dijadikan qadar sebagai fi'il, sehingga Allah sebagai fa'il. Qadarallahu, qadarallah wa ma sya'a fa'al. Yang lebih tepat, Allah sebagai mudhaf ilaih. Qadarullahi, yakni takdirnya, hadza qadarullahi. Ini sudah takdir Allah. Isim, jumlah ismiyah. Wa ma sya'a fa'al. Fa inna law, karena ucapan law, kalau saja, seandainya, ini membuka amalan syaitan, membuka amalan syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Muslim di sahihnya. Hadis kembali menjelaskan tentang iman terhadap takdir seperti yang telah lalu-lalu, terkhusus pada potongan terakhirnya, qadarullahi wa ma syaa'a fa'al, menunjukkan yakni maknanya dia pasrahkan, dia iman, Dia pasrahkan segalanya kepada kehendak Allah. Wa ma syaa'a fa'al. Apapun yang Allah kehendaki, Allah lakukan dan itu yang terjadi. Dan itu inti dari iman terhadap takdir. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Idh law kana kaifa yakun. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang terjadi dengan kehendaknya. Yang tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Seandainya itu terjadi dan bagaimana kejadiannya, semuanya dengan ketentuan dan takdir dari Allah. Qadarullah, ini takdir Allah menunjukkan demikian telah Allah tetapkan. Begitulah Allah takdirkan. Wa ma syaa'a fa'al. Dan apapun yang Allah kehendaki itu yang Allah lakukan, menunjukkan ini umumnya takdir Allah. Umumnya kehendak Allah mencakup segala sesuatu. Tidak ada sesuatu terjadi yang lepas dari takdir dan kehendaknya. Tidak ada sesuatu apapun terjadi tanpa ditakdirkan, tanpa dikehendaki Allah. Tidak akan ada. Semuanya yang terjadi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, telah Allah takdirkan dan telah Allah kehendaki. Pasti. Umum. Kembali kepada hadis, Rasul sebutkan, al-mu'minul qawi khairun wa ahab ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai dari mukmin yang lemah. Qawi, mukmin yang kuat di sini menyangkut quwwah iradiyah, kekuatan kehendaknya, quwwah imaniyah, kekuatan imannya, karena dan itu lebih dikehendaki kekuatan iman. Mu'minul qawi, yakni qawi fi imani, kuat imannya. Karena qawi, na'at bagi mu'min, al-mu'min al-qawi. Maka kembalinya kepada iman, alladhi qawiya imanuhu, mu'min yang kuat imannya. Walaupun juga yang ketiga menyangkut seorang mukmin yang kuat jasmaninya, kuat badannya, lebih baik dan lebih Allah cintai dari yang mukmin dhaif, yang lemah. Hal ini karena kekuatan seorang mukmin termasuk kekuatan jasmaninya, kekuatan badannya, banyak membantu dia dalam imannya. Sekarang sholat iman, termasuk iman, dan itu butuh kekuatan untuk bangun, untuk berdiri, untuk lama berdiri, sujud, rukuk, dan seterusnya. Jihad butuh kekuatan, namanya perang, ya butuhlah kekuatan menghadapi musuh dan lawannya. Angkat senjata, kesana, kemari. Haji, umroh, butuh kekuatan. Begitu pula dalam ilmu, butuh kekuatan, ketabahan, jalad, kuat, tidak mudah patah semangat hanya karena satu dan lain godaan. Begitu pula dalam amar ma'ruf, dalam nahi mungkar, butuh kekuatan. Makanya lebih dicintai oleh Allah. Begitu pula qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat dalam ilmunya. Qawi, kuat fi dinihi, dalam agamanya. Sehingga faqih, banyak mengerti hukum dalam syariat, tahu maqasid syariah, tujuan dan maksud daripada syariat, menguasai kaidah-kaidah fiqhiyah, usul dan lain sebagainya, kuat dalam keilmuannya. Karena dengan itu semakin kokoh imannya, berpengaruh. Warasikhuna fil ilm, seperti orang-orang yang matang dan mumpuni di dalam ilmu. Rasikhun, kuat dalam ilmunya. Kuat dalam ilmunya pula dengannya seorang tidak mudah terpengaruh syubhat dan bisikan-bisikan syaitan dari jin dan manusia. Membantah yang batil, dia bantah segala syubhat yang bertentangan dan merusak sunnah dan iman. Kuat dalam agamanya menghadapi berbagai cobaan, ujian, digembleng, tidak goyah dalam imannya di hadapan berbagai cobaan, kuat, kokoh. Al-muhim, kuat dalam segalanya. Dan ini semua kalau kita perhatikan tidak lepas dari kembalinya kepada iman, kekuatan iman. Hatta penafsiran kekuatan jasmani tidak lepas dari iman. Jasmaninya kuat untuk jihad, iman untuk sholat, iman untuk haji, umroh, iman untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, iman. Semuanya kembali kepada iman, walaupun itu jasmani. Al-mu'min al-qawi. Dengan demikian memang makna kuat, al-quwwah, bermacam-macam bentuknya, banyak makna dari kekuatan ini. Seperti yang telah lalu, maka jika Allah berikan kekuatan dengan segala maknanya kepada seorang hamba, itu termasuk kenikmatan besar yang Allah karuniakan kepadanya. Jika kekuatan itu diberikan oleh Allah dengan segala makna kekuatan tadi, Allah sebutkan terkait nabinya, salah satu dari nabinya, qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah beri kekuatan lebih padanya dalam ilmu, ilm, wal jisim, dan jasadnya. Salah satu minnah, jasa dan kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kekuatan, baik itu ilmunya, agamanya, iman, dan kekuatan jasadnya, jasmaninya. Karenanya Talut dipilih atau ditentukan oleh Allah sebagai pemimpin Bani Israel. Karena kekuatan lebih yang Allah berikan padanya. Demikian dalam Al-Baqarah Allah sebutkan tentang kisah Talut. Di dalam hadis, kalau kita perhatikan, al-mu'min al-qawi, menjelaskan seorang mu'min itu layaknya iman, karena iman yang ada pada dirinya memberikan quwwatul azimah. Quwwatul azimah, punya azm yang kuat. Azm itu tekad dan semangat yang besar dalam perkara-perkara khair, dalam amalan-amalan akhirat, termasuk kesabaran dia dan ketabahannya memikul kendala dan menghadapi tantangan serta resiko fi dzatillah, karena imannya kepada Allah. Ada saja kendalanya, dicela orang, dimaki orang, dikucilkan, dibenci, digunjingkan. Mungkin dunianya, kerjaannya dipersulit ini itu. Tapi dia punya azm yang kuat. Semua itu tidak mudah untuk menggoyahkan imannya kepada Allah. Walaupun orang memang berbeda-beda tingkat kekuatan dan kelemahannya. Oleh karenanya Rasul katakan, wa fi kullin khair. Walaupun pada masing-masingnya yang qawi, yang kuat, maupun yang dhaif, yang lemah, ada kebaikannya, karena masih ada iman padanya. Walaupun hadza dhaif, tidak sekuat itu, layaknya onta, kalau biasa di negeri Arab sana onta biasa digunakan untuk kendaraan, alat angkut, gak sama satu dengan yang lain. Ada yang sudah terbiasa dan masya Allah kuat, di punggungnya dibebani, bawa gandum, bawa korma, bawa ini, bawa itu, mungkin sekian kintal, santai saja unta itu berjalan dengan cepat, kuat, gak pengaruh. Ada yang lain gak sekuat itu. Misalnya itu mampu mengangkat 5 kintal. Ini ya Allah bisa 2 kintal. Gak mampu 5 kintal, gak kuat dia. Gak bisa jalan. Masih bagus, bisa jalan. Ada yang lain hatta 2 kintal gak kuat. Bisanya ya Allah 50 kilo. Wah kata beda-beda satu dengan yang lain. Seorang mukmin dalam kekuatan imannya dengan arti kekuatan tadi yang telah lalu enggak sama. Wa fi kullin khair, walaupun pada masing-masingnya ada kebaikan. Dan inti azm, azimah, kekuatan seorang mukmin ada pada kalbunya, ada pada jiwanya, bukan jasadnya. Terbukti para ulama salaf sebutkan, kamu lihat terkadang orang tua, ya umurnya sudah 50, 60, 70 tahun, tapi semangatnya dalam ibadah, Allahumma barik. Sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, naam, qiyamul lail, tahajud dia, puasa, Senin, Kamis, Dawud, ayamul bid, kuat. Padahal usianya kalau dilihat dari usia, sudah sepuh, tua sekali. Yang ini syab, anak muda. Masih 17 tahun, 20 tahun, kalau seandainya suruh berantem, ya gak ada sedetik jatuh orang 70 tahun umurnya. Jasmani. Tapi coba dalam hal kebaikan dalam akhirat, yang ini males. Gak kuat suruh puasa. Gak mau suruh sholat. Padahal masih muda. Kekuatan jasmaninya, jangan kamu tanya. Anak muda. Tapi mana semangat dan kekuatan dia dalam iman, dalam ibadahnya, jauh dengan yang ini. Males bangun subuh, terlambat, sudah dibangunin, sudah diingatkan, bangun, bangun, bangun. Musyrifnya keliling ke sana kemari, ya. Mungkin diciprati air, mungkin di apa, yang pasang alarm, terus bunyi, terus pula dia tidur. Males. Umurnya masih belasan tahun. Lagi kuat-kuatnya orang, Bani Adam, jasadnya. Sementara yang itu mungkin dalam tingkatan seusia kakek kamu semangatnya. Belum adzan sudah di shof awal dia. Hakata. Inti kekuatan itu ada dalam kalbu bagi seorang mukmin. Padahal puasa itu berat. Haus, lapar, dahaga dan seterusnya. Tapi enteng buat orang ini. Padahal tua. Yang ini muda belia. Kalau suruh main futsal, insya Allah 3 jam non-stop kuat dia. Suruh main bola, 2 jam gak berhenti. Mampu yang muda ini. Kuat jasmaninya. Sesemangat itu dia suruh puasa, suruh sholat, suruh talabul ilm dan kebaikan-kebaikan yang lain. Belum tentu. Hakada. Beda antara orang yang benar-benar kuat kuat karena iman, karena imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan yang lemah keimanannya, walaupun pada masing-masingnya ada kebaikan. Hadis mengajarkan kepada kita untuk orang itu menggunakan masa dan waktu kuat dia sebaik mungkin untuk kebaikan. Mumpung kamu masih punya kekuatan, belum hilang itu kekuatan. Manfaatkan. Gak usah jauh-jauh menunggu usia. Dikala kamu sakit saja, demam, keluar pun sulit, berdiri gak kuat, sholat pun mungkin harus di pembaringan tempat tidurmu, gak kuat. Kamu sia-siakan masa di mana kamu masih kuat, masih muda. Jasmanimu punya potensi, tapi tidak kamu gunakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza habbat rihu 'asifatika faghtanimha, fa inna likulli 'asifatin sukunan." Kalau anginmu sedang bertiup kencang, manfaatkan, karena pasti setiap yang ada kencangnya angin, ada tenangnya. Artinya layaknya angin. Kamu tahu angin kan? Kadang angin itu kuat, datang masya Allah bertiup dengan kencangnya, pohon pun terbawa oleh angin itu, kencang sekali, debu berterbaran, ini itu, kuat anginnya. Dan tidak mungkin angin terus kuat seperti itu, enggak mungkin. Pasti setelahnya, setelah beberapa waktu, tenang, hilang itu kekuatan angin, kembali landai, tenang, sudah enggak ada kekuatannya anginnya. Kalaupun ada, sepoi-sepoi, pelan. Kekuatan itu enggak datang setiap saat. Artinya kata Imam Syafi'i itu permisalan, manusia pun begitu. Ada waktu di mana kamu itu kuat. Ada masa di mana kamu punya semangat. Manfaatkan. Karena enggak akan terus kamu punya semangat itu. Enggak akan terus kamu punya kekuatan itu. Ada sakit, ada kesibukan. Sebelum usia tua, di masa muda pun banyak halangan kamunya nanti. Yang sibuk ini, itu, yang sakit, yang ini, udzur. Termasuk nanti ketika tua, sudah enggak bisa. Saat itu kamu ingin, mungkin ingin puasa, sudah enggak kuat. Atau mungkin dokter ngelarang, karena kamu punya mah misalnya. Enggak boleh telat makan, padahal kamu ingin. Beramal soleh, tahu ini ayamul bid. Tahu ini hari Arafah, tahu ini Senin, Kamis, dan semisalnya. Ingin sekali berbuat. Kenapa enggak dulu waktu sehat-sehatmu? Begitu yang lainnya. Angin enggak selalu bertiup kencang kuat. Makanya ketika bertiup kencang, manfaatkan sebaik mungkin. Kalau orang mau ngangkat layangan gak akan naik-naik kalau gak ada angin kencang. Ya, mumpun ada angin, cepet-cepet dinaikkan layangannya sehingga mudah untuk terbang layangnya dan seterusnya. Al-muhim, begitulah manusia. Kekuatan, ada waktu, dan ada batasannya. Ketika itu ada padanya, hendaknya dia manfaatkan sebaik mungkin. Selain daripada itu, kekuatan badan jasmani tanpa dibarengi dengan iman atau kekuatan iman bisa berbalik menjadi madharat, celaka, mencelakai orangnya. Ketika kekuatan itu tidak bersanding dengan kekuatan iman. Untuk maksiat, kekuatannya jadi preman karena kuat, merasa dirinya pinter bela diri misalnya, yang lain orang awam. Atau dia badannya kekar, besar, jadi tukang palak. Nah, wahagara. Dan semisalnya, mendolimi yang lemah, mendolimi yang kecil. Mencelakai dia, kekuatan dia. Ketika tidak disandingi dengan kekuatan iman. Demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak dan memberi semangat seorang mukmin untuk kuat dalam imannya, kuat dalam perkara-perkara kebaikan, perkara akhiratnya, agamanya, untuk imannya. Oleh sebab itu kamu penting, dan kita semua penting berolahraga, entah itu bela diri, lari atau yang lainnya, menjaga fisik, menambah agar kuat, tapi untuk makna kebaikan, untuk iman. Mukminul qawi, agar menjadi seorang mukmin yang kuat, sebagaimana tadi telah lalu maknanya. Allah pun sebutkan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian segala yang kalian mampu dari kekuatan yang bisa kalian persiapkan. Segalanya. Kekuatan yang bermanfaat untuk diri kalian, untuk menghadapi musuh-musuh kalian, persiapkan. Maka bagi seorang mukmin, dia berolahraga, dia beraktivitas, dia bela diri, dia bukan sekedar ini seni bela diri, ini olahraga, ini supaya sehat. Mensano incorpore sano, bukan itu. Tapi bagi dia terkait kembali kepada imannya. Penting memperkuat iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya untuk dimanfaatkan kekuatan itu dalam perkara akhiratnya. Wa fi kullin khair. Walaupun keduanya ada kebaikannya masing-masing, yang kuat ataupun yang lemah. Ini kalau dalam sastra Arab disebut ihtiraz. Dan itu bagus. Ihtiraz. Ihtiraz itu agar tidak diduga salah. Agar orang tidak menduga jelek. Kalau misalnya dikatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabu illallah minal mu'minid dhaif. Titik. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Selesai di situ. Akan keluar pemahaman kalau gitu mukmin yang lemah jelek, mukmin yang lemah nggak bagus, percuma dan lain sebagainya, dan itu makna yang tidak diinginkan. Nah, ini ihtiraz, perlu ditepis makna jelek ini, dugaan nggak benar ini. Makanya kemudian dikatakan wa fi kullin khair, walaupun masing-masingnya ada kebaikan. Gampangannya contohnya begini kalau dalam bahasa sehari-hari. Misalnya kamu ditawari dua makanan, temanmu si Ahmad dan si Z. Ahmad bawa makanan, Z bawa makanan. Kamu tahu makanan Ahmad lebih enak, lebih zen, lebih Masya Allah. Kalau kamu katakan, Masya Allah masakan Ahmad ini enak sekali, nikmat luar biasa, zen. Berhenti di situ. Akan sakit hati Z. Terpukul dia. Ya Allah, berarti makanan anak gak enak. Makanan anak begini, begini. Kamu gak cerdas. Gak memberi ihtiroz. Semestinya kamu beri ihtiroz. Misalnya, ini kedua makanan enak sih, Masya Allah. Kedua-duanya lezat. Cuman menurut ana yang di Ahmad ini lebih lezat sedikit. Kan Z-nya gak tersinggung. Sudah kamu kasih ihtiroz kedua-duanya, enak. Kedua-duanya lezat, Masya Allah. Ini enak ini. Ini juga enak. Dua-duanya Masya Allah ini makanan. Cuman yang miliknya Ahmad lebih enak. Misalnya. Labas. Kamu sudah memberi ihtiroz. Fahimna? Makna ihtiroz? Nah. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam segala yang berguna bagimu. Segala yang memberi manfaat kembali bagimu, ada maslahatnya, semangatlah, bersungguh-sungguh berjuanglah untuk melakukannya selama itu tidak ada madharatnya. Dengan demikian, perbuatan amalan secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yang bermanfaat bagi seseorang, berguna. Yang kedua, bermadarat, merugikan dia. Yang ketiga, tidak bermanfaat, tidak pula bermadarat. Maka orang yang cerdas, yang pandai, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam segala yang bermanfaat baginya, yang mendatangkan kebaikan dan memberi manfaat baginya, baik itu dalam perkara dunianya maupun terlebih dalam perkara akhiratnya. Selama itu ada manfaatnya, maka jangan kamu lepas. Semangatlah. Kamu tahu ini bermanfaat bagimu, maka bersungguh-sungguhlah kejar, dapati. Seperti ilmu, kamu tahu ilmu itu bermanfaat bagimu dalam dunia dan akhiratmu, maka bersemangatlah. Gak pantas kamu malas terhadapnya. Gak pantas kamu berpangku tangan darinya. Semangat untuk menghafal, untuk murojaah, untuk membaca, untuk mendengar, untuk menulis. Kamu semangat karena kamu tahu ini bermanfaat bagimu. Bekerja yang halal, kamu tahu bermanfaat bagimu. Kamu punya jualan, kamu jualan ini, jualan itu, kamu punya toko, kamu punya bedak, kamu punya ini. Kamu tahu ini pekerjaan bermanfaat bagimu, memberi keuntungan, barangmu laku, ada laba bisa untuk hidupmu, maisha. Maka bersemangatlah. Pagi-pagi harus keluar rumah, buka toko, jualan, kesana, kemari. Bukan kemudian malas-malesan, gampang nanti aja. Sampai orang bilang keburu rezeki dipatok ayam. Karena dia gak semangat. Ayam aja semangat. Adzan subuh dia begitu terang sedikit keluar cari makan ini itu. Semangat karena tahu itu bermanfaat baginya. Ihris ala ma yanfa'uk. Kamu tahu itu manfaat bagimu. Jangan lepas, jangan malas. Bersungguh-sungguhlah untuk meraih dan mendapatinya segalanya. Selama itu kamu tahu bermanfaat bagimu. Hal-hal yang madharat tinggalkan, ngobrol sana kemari, guyon berlebihan yang enggak ada gunanya, mainan ini itu yang enggak ada gunanya. Bermanfaat bagimu. Memberi manfaatmu apa? Manfaat apa yang kamu dapati dari hal-hal semacam itu? Sampai tengah malam, kamu gak tidur, ngobrol atau bicara ini itu. Kalau itu kamu anggap bermanfaat bagimu, menambah ilmumu, menambah kedekatanmu kepada Allah, semangatlah untuk mendapatinya, teruskan. Kalau kamu yakin itu bermanfaat bagimu, jangan kamu tinggalkan, jangan kamu lepas, teruskan. Kamu yakin dengan bergadang, tidak tidur, ini itu, kamu anggap itu bermanfaat bagimu untuk dunia dan akhiratmu, teruskan, semangatlah untuk melakukannya. Jangan malas. Jika kamu yakin itu bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uk. Rasul sudah berikan aba-aba. Rasulullah sudah berikan dengan ini tanda yang yanfa'uk. Selama itu memberi manfaat bagimu, ihris, semangatlah, terus lakukan, kejar, raih, jangan kamu lepas. Ketika kamu sadar, ketika kamu tahu ini bermanfaat bagiku, memberi aku keuntungan, memberi aku laba dalam urusan dunia maupun akhirat. Ihris ala ma yanfa'u. Wasta'in billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah karena Allah yang tentukan segalanya. Segala usahamu akan sia-sia jika tidak diberi pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya potongan pertama Rasul ajarkan untuk orang itu semangat, kuat, bersungguh-sungguh agar tidak kebablasan, sehingga orang lupa diri, sehingga orang pede dengan kemampuannya, dengan usahanya, over, lalai dari isti'anah, minta tolong kepada Allah, lalai dari doa karena selalu semangatnya berapi-api. Agar tidak demikian, Rasul sebutkan semangatlah, wasta'in billah, tapi tetap minta pertolongan kepada Allah. Kamu memulai usaha, kamu memulai belajar, kamu mau memulai apa yang bermanfaat bagimu, minta tolong kepada Allah, istain billah. Ya Allah, mudahkan urusanku, beri aku rizki, beri aku ilmu yang bermanfaat, taufik untuk beramal saleh, istain billah. Dan itu inti dari segalanya, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. wala ta'jaz. Jangan kamu malas. Teruslah berbuat, teruslah bersemangat. Jangan kamu mengulur-ngulur atau menunda-nunda, nanti saja. Gampang. Waktu masih banyak. Akhirnya banyak kemaslahatan yang terlewat olehmu. Gampangannya orang kerja. Semestinya dia jam 7 sudah keluar rumah, buka kerjaannya, karena dia malas, ajz. Nanti aja, masih ngantuk, ini itu. Ya Allah, jam 10 dia baru keluar, zuhur. Malas. Padahal itu bermanfaat baginya. La ta'jazan. Jangan kamu malas. Jangan kamu menunda-nunda. Apa yang kamu hendak lakukan, lakukan. Dan bahkan bukan sekedar lakukan, semangatlah. Harus itu menunjukkan kamu meluangkan segala kemampuanmu untuk mendapatinya. Itu harus. Ambisi itu harus. Antusias dalam kebaikan, dalam makna positif. Semangat dalam segala hal yang kamu tahu itu bermanfaat bagimu. Nah, ista'in billah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan wa in asabaka syai fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau sesuatu menimpamu, jangan kamu sekali-kali berkata, kalau saja aku berbuat begini pasti akan lain kejadiannya, akan begini dan begitu. Karena itu membuka pintu-pintu syaitan. Ketika kamu kecewa, menyesal dari apa yang telah lalu, penyesalanmu itu membuat kamu su'udzon kepada Allah. Kalau saja aku begini, pasti begini. Kalau saja, ya Allah, kemarin begini, akan lain kejadiannya. Seakan kamu tahu, pasti akan terjadi seperti itu. Belum tentu juga. Makanya tidak boleh orang itu mengucapkan yang semacam itu. Kalau saja, seandainya. Kalau aku berbuat begini, kalau seandainya begitu. Dengan demikian, asbab jalani segala sebab yang bermanfaat. Kalau kemudian terjadi sesuatu di luar nalar, di luar rencana, di luar kehendakmu, ya sudah. Katakan qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Itu sudah takdir dari Allah, dan apapun yang Allah kehendaki akan terjadi, itu yang Allah lakukan dalam segala hal. Jangan membuka-buka pintu syaitan untuk menjerumuskan kamu tidak ridho, jengkel, kecewa dengan takdir Allah. Coba seandainya kemarin enggak kesini, coba kemarin misalnya sakit, coba kemarin ke dokter yang itu, Seandainya kita ke spesialis yang itu, kalau saja akan lain kejadiannya. Kalau kamu gak naik kendaraan ini, pasti akan begini. Syaitan. Akhirnya runtuh, luntur iman kamu terhadap takdir, padahal itu rukun iman. Qadarullah katakan. Sudah itu ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah maktub di Lauhul Mahfud. Demikian hadis dibawakan terkait iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.